Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Alhamdulillah, tiba akhirnya kita berada di penghujung Ramadan dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menerima setiap amal yang kita lakukan. Bagian dari doa Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika beliau selesai mendirikan puing-puing Ka'bah, pondasi-pondasi Ka'bah. Beliau mengatakan, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah kami, sesungguhnya engkau zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ada seorang ulama yang bernama Wahab Ibnul Warad. Beliau mengatakan ketika membaca ayat ini, Ya Khalilar Rahman, tarfa'u qawa'ida baitillah, tarfa'u qawa'ida baitil Rahman, wa anta musyfiqun alla Allah yutaqabbala ming. Wahai Khalilur Rahman, wahai kekasih Allah Ta'ala, yaitu Ibrahim, engkau mendirikan pondasi-pondasi Ka'bah sementara engkau dalam kondisi takut jangan-jangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak menerima amalmu. Kita tidak tahu apakah amal kita diterima oleh Allah atau tidak, karena yang namanya diterimanya amal itu sesuatu yang rahasia. Ada dua hal yang perlu kita bedakan dalam masalah ini. Yang pertama adalah keabsahan amal. Yang kedua, diterimanya amal. Untuk jenis yang pertama, keabsahan amal, manusia bisa menilai. Selama Anda yakin bahwa sepanjang Ramadan Anda tidak melakukan pembatal-pembatal puasa, maka Anda boleh yakin untuk mengatakan puasa saya selama 30 hari di bulan Ramadan ini adalah puasa yang sah. Selama Anda yakin bahwa ketika Anda mengerjakan sholat wajib maupun sholat taraweh maupun qiyamul lail, Anda yakin tidak ada pelanggaran, tidak ada pembatal yang Anda kerjakan, maka Anda boleh yakin bahwa ibadah yang Anda kerjakan, sholat yang Anda lakukan adalah sholat yang sah. Untuk jenis yang kedua, apakah diterima ataukah tidak, manusia tidak mengetahuinya. Karena ini bagian dari rahasia Allah Ta'ala, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Sehingga kita hanya bisa menaruh harapan, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerima amal yang kita lakukan. Karena itulah, sebagian ulama di kalangan para sahabat, terlihat dalam wajah mereka, kelihatannya mereka dalam kondisi galau. Begitu di penghujung Ramadan, sambil mengatakan innahu yaumu farahin wa sururin fayaqulu sadaqtum walakinni abdun amarani maulaya an a'mala lahu amalan fala adri ayuqbalu minni amla. Orang ini dalam kondisi galau, wajahnya kurang ceria. Kemudian ada orang yang mengatakan, bukankah ini adalah hari kebahagiaan? Hari di mana orang boleh bersenang-senang dengan keluarganya. Fayaqulu, maka orang soleh ini mengatakan, sadaqtum, betul. Karena ini termasuk hari raya. Walakinni abdun amarani maulaya an a'mala lahu amalan. Namun aku hanyalah seorang budak yang diperintahkan oleh tuanku untuk melakukan satu amalan. Fala adri ayakbaluhu minni amla. Dan aku tidak tahu apakah diterima ataukah tidak. Sehingga perhatian mereka terhadap diterimanya amal itu bisa jadi lebih besar dibandingkan perhatian mereka terhadap amal. Sebagian ulama mengatakan, kanu fi qabulil amal asyaddah timaman minal amal. Perjuangan mereka agar amal mereka diterima itu lebih besar dibandingkan perjuangan mereka ketika beramal itu sendiri. Dan selanjutnya kita juga berusaha agar ibadah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, agar pahala yang telah kita dapatkan sepanjang bulan Ramadan ini diabadikan oleh Allah sehingga bisa kita ambil manfaatnya kelak di hari kiamat. Dan bentuknya adalah dengan berusaha menjaga jangan sampai pahala itu hilang. Dan Allah Subhanahu wa taala berpesan dalam Al-Qur'an, "Wala tubtilu a'malakum." Janganlah kalian membatalkan amal kalian. Jangan membatalkan amal kalian bisa maknanya adalah jangan batalkan ketika kalian sedang beramal. Sehingga kalau kita sedang melakukan ibadah kepada Allah, terutama ibadah-ibadah yang wajib, maka jangan kau batalkan, lanjutkan sampai selesai. Makna yang kedua, wala tubtilu a'malakum, adalah jangan batalkan pahala amal kalian. Sehingga alhamdulillah misalnya kita sudah selesai dan berhasil melakukan satu amalan, memenuhi setiap rukun dan syaratnya lengkap, dan kita juga berusaha untuk ikhlas, maka kita punya harapan besar, semoga ada pahalanya. Perjuangan berikutnya adalah, jangan sampai pahala itu hilang. Disebabkan karena perbuatan dosa yang kita kerjakan, terutama semua dosa kekufuran dan kesyirikan. Karena orang yang musyrik, Allah katakan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah bentuk penjagaan setelah kita beramal. Dan kami nasihatkan kepada diri kami pribadi serta kaum muslimin secara umum bahwa kita perlu pandai-pandai untuk mengatur waktu yang kita miliki. Apalagi di situasi seperti ini di mana berita itu berseliweran di mana-mana, memenuhi dan menjejali ponsel kita. Dan tidak ada yang lebih menyita waktu seorang muslim melebihi berita. Karena itulah kita nasihatkan, jangan terlalu sibuk untuk mencari berita, sibuk membaca berita. Buat diri kita dalam masalah berita itu sangat pasif. Dan kita lebih sibukkan dengan sesuatu yang bermanfaat bagi kita, seperti belajar ilmu agama, tadarus Al-Quran, memperbanyak zikir sesuai dengan yang mampu kita lakukan. Semoga dengan itu kita berharap Allah Subhanahu wa taala akan menjaga amal kita dan mempertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan di tahun berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, dan selanjutnya insyaallah di hari yang terakhir ini kita tetap membuka kesempatan bagi para jamaah pemirsa yang ingin bergabung, kami persilahkan. Tayyip, sambil menunggu penelpon yang masuk, kita akan bacakan pertanyaan melalui WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Fulan melakukan perbuatan kekufuran saat jam zuhur. Setelah salat zuhur, lalu si Fulan pun mengucapkan dua kalimat syahadat dan bertaubat. Apakah setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, si Fulan wajib salat zuhur lagi? Jazakallahu khairan, Ustaz. Baik, ada orang yang sudah melakukan salat, kemudian setelah itu dia melakukan kekufuran, terus dia bertaubat dengan bersyahadat. Apakah dia perlu salat zuhur lagi? Wallahu a'lam, tidak perlu. Andaikan dia ini betul-betul kafir dengan perbuatan kekufuran yang dia lakukan, karena belum tentu penilaian dirinya dibenarkan dalam masalah ini. Dan andaikan dia betul-betul kafir lalu dia masuk Islam, maka al-islamu yajubu makana qabla, Islam itu menghapus segala sesuatu yang terjadi sebelumnya. Orang kafir itu enggak sholat sepanjang dia kafir, kemudian dia masuk Islam. Dan nanti kan dia masuk Islam di waktu maghrib, ya. Selama waktu maghrib masih ada, maka dia sholat maghrib. Kalau sudah tidak ada, maka tidak perlu untuk mengulang sholat-sholat sebelumnya. Wallahu a'lam. Baik, coba kita angkat satu penanya. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, di mana? Dengan Zaid Sat di Sumatera. Silakan. Ada yang mau saya tanyakan. Ada orang, bolehkah orang meminjam emas dengan kita, kemudian dia bayar utangnya itu dengan emas juga, tapi dengan cara mencicil? Baik. Kemudian satu lagi, saat bagaimana hitungan masalah nisab zakat padi kalau itu dalam bentuk kerjasama? Apakah secara keseluruhan dihitung zakatnya atau berdasarkan pembagian hasil tadi? Baik. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk orang yang pinjam emas, bolehkah bayarnya dicicil? Jawabannya boleh, sebagaimana yang berlaku pada pinjam uang. Dan uang dengan emas itu dua hal yang sama, dalam arti sama-sama mata uang. Emas berlaku di masa silam sebagai mata uang, dan uang di zaman sekarang dikiaskan dengan emas. Nah, sebagaimana orang boleh pinjam uang, kemudian dia kembalikan dengan cara dicicil, maka demikian pula orang boleh pinjam emas, kemudian dikembalikan dengan cara dicicil, selama tidak ada kelebihan yang disepakati. Bahkan emas ini pokok, sedangkan uang itu turunan. Wallahu a'lam, hukumnya boleh. Mengenai nisab zakat padi untuk hasil kerjasama, apakah zakatnya itu digabungkan terlebih dahulu ataukah dipisahkan masing-masing? Jika zakatnya itu ketika dipisahkan masing-masing berada di atas nisab, maka silakan dizakati masing-masing. Tapi ketika dipisahkan zakatnya kurang dari satu atau hasilnya kurang dari satu nisab, maka digabungkan dulu kemudian dizakati. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang dijelaskan oleh Ibnu Qudamah. Tayyib, kita coba angkat penelpon berikutnya. Silakan, dengan siapa, di mana? Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Susi di Palangkaraya, Ustaz. Silakan. Saya mau nanya tentang hukum hibah sama waris bagi anak yang diragukan nasabnya itu bagaimana, Ustaz? Diragukan nasabnya karena apa? Iya. Misalkan gini, ada suami istri, si istri ini kan berselingkuh dengan berzina dengan laki-laki lain, tapi dia masih terikat dengan pernikahan yang lama, terus dia melahirkan seorang anak, tapi anak ini tidak tahu dia benih dari suami yang asli atau yang ini, yang apa namanya, yang berzina tadi. Itu gimana, Ustaz, hukumnya? Baik. Terus yang kedua, Ustaz, jika ada seorang perempuan, dia belum bercerai dengan suaminya, belum ada talak, kemudian dia menikah lagi dengan laki-laki lain, apakah pernikahan itu sah atau tidak, Ustaz? Baik. Iya, oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang pertama, hibah untuk anak yang diragukan nasabnya. Hibah boleh diberikan kepada anak maupun selain anak, sehingga baik nasabnya meyakinkan maupun nasabnya meragukan, hibah boleh dilakukan. Yang tidak boleh adalah warisan. Bagi orang yang dia bukan keturunannya, maka dia tidak berhak mendapatkan warisan dari ayahnya atau dari ibunya. Sehingga untuk anak yang diragukan nasabnya seperti ini, apakah dia berhak dapat warisan? Jika diragukan nasabnya itu kejadiannya sebelum akad nikah, maka hukum asalnya dia bukan anaknya. Misalnya ada orang yang pernah berzina, kemudian dia menikah, lalu ternyata lahir di usia 5 bulan. Di usia 5 bulan pernikahan. Maka kita bisa pastikan berarti anak ini terlahir dari hubungan sebelum akad nikah. Nah, yang seperti ini tidak berhak untuk dapat warisan, meskipun dia ditutupi dengan pernikahan. Yang kedua, jika dia terlahir setelah pernikahan, seperti tadi wanita ini berzina, penyelesaiannya adalah dilakukan li'an, kemudian dipisahkan, sehingga nasab si anak ini tidak diarahkan ke ayahnya. Dia dianggap tidak punya ayah. Tapi kalau suami tidak melakukan li'an dengan istrinya, maka masih dianggap hasil dari pernikahan dengan suaminya. Meskipun di situ ada lelaki lain yang barangkali pernah mencampuri wanita ini, tapi karena lelaki ini melakukannya di luar pernikahan, maka anak tetap dinasabkan kepada ayah yang resmi dalam masalah ini. Pernah terjadi di zaman Nabi SAW, ada dua sahabat yang sengketa rebutan seorang anak. Rebutan seorang anak, sahabat A mengatakan anak ini adalah keturunan ayah saya. Sahabat B mengatakan anak ini adalah keturunan ayah saya. Sehingga masing-masing ingin merebut anak ini dijadikan sebagai saudaranya. Akhirnya mereka berada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan al-waladu lil firasy, yang namanya anak itu milik pemilik ranjang. Sedangkan orang yang berzina walil akhir al-hajaru, sedangkan orang yang berzina maka dia mendapatkan boikot. Jadi dua sahabat, si A dan si B, ayahnya si A merupakan suaminya X. Ayahnya si B pernah berzina dengan si X di masa silam, di masa jahiliyah. Kemudian melahirkan Y. A dan B ini rebutan Y. Nabi SAW memenangkan A karena Y ini anaknya si X dari hasil pernikahan. Sedangkan si B, ayahnya si B, ini melakukan hubungan di luar pernikahan. Al-waladu lil firasy walil akhir al-hajar. Anak itu menjadi hak milik pemilik ranjang, dalam arti yang punya hubungan sah. Sedangkan yang berzina, maka dia mendapatkan boikot. Karena itu berdasarkan hadis ini yang saya pahami, wallahu ta'ala alam, selama tidak terjadi li'an dan suami mengakui itu sebagai anaknya, maka anak ini adalah anaknya. Wallahu alam. Tayyib. Baik, kita coba angkat menelpon berikutnya. Putus. Silakan dibaca. Dari pemirsa Al-Firqatun Najiyah. Bismillah. Dari Ummu Mas'ud dari Solo. Ustadz, bagaimana hukumnya sebuah keluarga membayar zakat fitrah sementara keluarga tersebut masih ada hutang yang mengandung unsur riba? Jazakallahu khairan. Wa jazakumu khairan. Bagaimana hukumnya sebuah keluarga membayar zakat fitrah padahal dia masih punya utang riba? Utang riba enggak ada hubungannya dengan zakat fitrah. Zakat fitrah itu tugas tersendiri yang harus ditunaikan di penghujung Ramadan, di malam Id, atau pagi harinya sebelum pelaksanaan sholat Id. Sehingga sekalipun orang itu punya utang riba, utangnya yaitu tanggung jawab dia yang harus dia selesaikan dengan pihak yang menjadi pemberi utang dia. Sedangkan zakat fitrahnya adalah tugas dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka masing-masing harus dipenuhi sesuai dengan porsinya. Wallahu taala alam. Tayyib, coba kita angkat penelpon berikutnya. Silakan, dengan siapa, di mana? Ya, dengan Ibu Siti Nureni. Silakan, Bu. Ya. Halo. Silakan. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anda sudah terhubung, silakan. Putus ya. Kita angkat penelpon berikutnya. Silakan, dengan siapa, di mana? Panggilannya tertahan di hold. Baik. Baik, kita bacakan. Dari pemirsa Niaga TV, Mas Hidayat di Banyumas. Pertanyaannya, ada si A punya uang 200 juta lalu ditabung dalam bentuk emas senilai tersebut. Tabungan sudah haul 1 tahun. Ada pula si B punya uang 200 juta lalu dibelikan mobil pribadi senilai tersebut. Mobil sudah haul. Pertanyaannya, apakah si A wajib zakat dan apakah si B juga wajib zakat? Si A wajib zakat karena harta yang dia simpan dalam bentuk harta likuid, yaitu uang yang dia simpan sudah mencapai nisab dan sudah satu haul. Sedangkan si B tidak wajib zakat karena harta yang dimiliki oleh si B adalah kendaraan yang sifatnya untuk kepentingan pribadi, bukan untuk diperjualbelikan, sehingga hukum asalnya adalah tidak perlu dizakati, sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, laisa 'alal muslimi fi farasihi wa ghulamihi shadaqah. Tidak ada kewajiban zakat bagi seorang muslim untuk budak dan kendaraannya. Wallahu a'lam. Coba kita angkat telepon berikutnya. Silahkan, dengan siapa, di mana? Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, saya Ibu Tri dari Surabaya. Silahkan. Yang mau saya tanyakan soal waris Ustaz. Yang sudah pernah Ustaz jelaskan kan, kalau waris yang berupa harta yang tidak cair, misalkan seperti rumah atau tanah, itu bisa tidak dibagi dulu, dalam artian bisa disewakan dulu atau dikontrakkan gitu. Jadi kemudian kalau untuk hasil sewa tersebut itu dibagikan kepada ahli waris berdasarkan besaran pembagian waris, Ustaz. Baik. Apakah seperti itu? Yang kemudian menjadi yang pertanyaan. Kedua, untuk pembayaran seperti PBB atau pajak setiap tahunnya itu apakah juga dibagi berdasarkan besaran pembagian waris itu, Ustaz? Baik. Cukup, Ibu? Iya. Itu saja. Jazakallahu khair, Ustaz. Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mengenai cara pembagian warisan yang bentuknya aset yang susah untuk dicairkan, ya. Seperti misalnya bangunan atau tanah, dia punya nilai jual atau punya nilai sewa, tapi misalnya pihak ahli waris berkeinginan agar tetap disewakan, atau yang kedua susah untuk kemudian dijual karena mungkin nilainya terlalu mahal. Baik, yang lebih penting di sini adalah menentukan porsi masing-masing ahli waris. Misalnya di situ ada 5 anak, 2 perempuan, 3 laki-laki. Berarti 3 laki-laki ini dikalikan 2, ya, 6 tambah 2, 8. Berarti total objek ini milik 5 anak tadi, dengan pembagian anak laki-laki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Lalu Anda bisa konversi ke persentase. Berarti untuk masing-masing anak laki-laki punya sekian persen, masing-masing anak perempuan punya sekian persen. Setelah Anda lakukan persentase, objek ini ketika mau disewakan atau menghasilkan nilai tertentu, tinggal dibagikan saja sesuai dengan persentasenya. Dan ini diperbolehkan sebagaimana fatwa yang pernah disampaikan oleh Imam Ibnu Baz rahimahullah. Lalu bagaimana dengan PBB dan beberapa kewajiban yang lainnya, misalnya kewajiban pajak dan biaya operasional listrik dan yang lainnya, ini menjadi objek syirkah amlak. Objek syirkah amlak itu kongsi kepemilikan. Si A memiliki, B juga memiliki, C, D, E masing-masing memiliki dengan persentase yang berbeda. Nah, syirkah amlak ketika membutuhkan sesuatu untuk biaya operasional ditanggung bersama sesuai porsi. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Kita coba bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz beserta kru. Amin walaka bimithlin. Ustaz, izin bertanya, ketika sholat, apakah sudah membaca tasyahud atau belum? Apakah sholat anak sah? Syukron wa jazakallahu khairan. Nah. Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kalau Anda mengantuk ketika sholat? Jika posisi Anda sebagai makmum, maka sholat Anda sah dan ikuti saja gerakan imam. Sehingga imam salam, Anda ikut salam. Ya, misalnya Anda di tengah tasyahud sambil ngantuk-ngantuk gitu ya. Sambil ngantuk-ngantuk, tiba-tiba terdengar salam. Padahal tadi baru membaca at-tahiyatulillah, itu sudah ngantuk. Lanjutannya enggak dibaca. Akhirnya imam salam dan yang lain sudah pada salam. Bahkan Anda terbangun ketika imam sedang zikir. Maka Anda langsung salam. Kemudian yang kedua, jika Anda ngantuk di posisi sholat sendirian, Anda harus berusaha untuk menyempurnakan bacaan, karena di posisi ini Anda tidak punya imam, sehingga ketika salah ya diulang lagi, salah diulang lagi untuk mengulangi sholatnya. Wallahu a'lam. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Silakan, dengan siapa, di mana? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya bisa diperbesar. Halo, aku Muhammad dari Palangka. Mau tanya, Anda itu kan punya anak laki-laki 2. kalau satu sudah balik, satu belum. Tapi untuk bacaan rohmat atau apa itu lebih banyak yang kecil daripada yang besar. Nah, seandainya yang besar itu berhalangan, kita berimam dengan anak-anak yang masih kecil itu apa bisa ya? Usia berapa yang kecil? 9 tahun. Baik. Sampai 10 tahun. Baik. Cukup. Satu lagi kan masalah waris, kan saya ini anak tunggal, bapak saya sudah meninggal. Nah, bapak saya kan punya adik-adik, paman dan bibinya. Waris itu mereka katanya untuk saya aja, mereka nggak mau nerima. Nah itu apa boleh nggak usah ya, harus saya serahkan ke mereka? Apa harus saya terima? Baik. Halo. Halo, cukup? Oke. Ada teman-teman yang nanya, tadi ada yang kan dari jawaban di pertanyaan dia, kalau pernikahan yang yang tadi sudah nikah tapi dia menikah lagi dengan orang lain, oh, baik. Dicerai, itu apa enggak pernikahannya gitu loh. Baik. Tadi belum sempat kita bahas ya. Baik. Wajazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada yang kelupaan ya. Jika ada seorang wanita yang belum dicerai dan dia sudah nikah lagi, bagaimana hukum pernikahannya? Jawabannya jelas tidak sah. Karena di antara syarat seorang wanita boleh menikah adalah ketika dia sudah tidak memiliki ikatan pernikahan dengan lelaki siapapun. Karena itu dalam hal ini dia harus ngurus perceraian dulu. Jika suami belum pernah menjatuhkan talak, berarti dia gugat ke pengadilan dengan alasan yang diperbolehkan secara syar'i. Tapi kalau dia tidak punya alasan yang diperbolehkan secara syar'i, hukumnya dilarang melakukan gugat cerai. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mukhtali'a, para wanita munafik. Tayyib. Sehingga hukum pernikahannya batal, tidak sah, dan jika sudah terjadi hubungan maka ini perbuatan zina, wajib untuk segera ditinggalkan dan dipisahkan dan diselesaikan dulu urusannya dengan suami yang pertama. Selanjutnya, untuk penunjukan anak sebagai imam yang usianya 9 tahun, hukumnya sah, karena bukan syarat imam harus sudah baligh, tapi yang menjadi syarat bagi imam adalah dia harus tamyiz, dan itu pendapat yang lebih kuat berdasarkan hadis dari Abu Salamah, bukan Abu Salamah ya, ada salah satu orang dari Bani Salimah yang dia menjadi imam, dan ketika itu usianya antara 6 sampai 7 tahun. Karena orang ini banyak bergaul dengan sahabat, si anak ini banyak bergaul dengan sahabat. Jadi ceritanya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka pulang dari safar, sebelum masuk ke kota Madinah seringkali lewat di kampungnya anak ini. Tapi kampung anak ini masih kafir. Dan hanya satu anak ini yang sering main di para sahabat, di tempat para sahabat menginap. Mereka membuat tenda-tenda, lalu dia main di situ mendengarkan para sahabat membaca Al-Qur'an. Dan ketika itu usianya 6 tahun. Sampai akhirnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhasil menaklukkan kota Mekah, kampung anak ini masuk Islam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Wal ya ummakum aqra'ukum li kitabillah." Yang menjadi imam salat kalian adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya, yang paling bagus bacaan Qur'annya. Akhirnya setelah dicari, ternyata yang paling banyak hafalan Qur'annya sahabat kecil tadi. Akhirnya beliau pun disuruh untuk jadi imam, dan ketika itu usianya sekitar 7 tahun. Sehingga itu dalil bahwa boleh jadi imam sekalipun usianya belum baligh selama dia sudah tamyiz. Wallahu a'lam. Kemudian berikutnya mengenai warisan, Anda anak tunggal wanita yang seharusnya mendapatkan jatah setengah. sedangkan setengah sisanya dikembalikan kepada saudara-saudara ayah. Namun bagaimana kalau saudara-saudara ayah ini mereka tidak bersedia untuk mengambil? Semuanya diserahkan kepada anak. Yang perlu dilakukan adalah meminta kerelaannya secara pribadi. Mereka menyampaikan, saya tidak mau menerima. Itu apakah karena rasa malu ataukah memang betul-betul tidak mau menerima? Nah, Anda bisa pastikan itu dengan menyampaikan kepada saudara-saudara, kepada paman dan bibi, jatah paman dan bibi itu sekian, sehingga ditunjukkan perhitungannya ya. Jatahnya sekian ratus juta. Apakah paman bibi mau menerima ini jatah paman bibi karena sebagai ahli waris? Kalau mereka tetap mengatakan, enggak, buat kamu saja, saya tidak mau menerima. Insya Allah kalau dia sudah ridho seperti itu, maka berhak untuk Anda miliki 100%. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Silakan. Dari pemirsa Surabaya Mengaji TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Afan ingin bertanya, pada kondisi pandemi ini, di mana kita sedang dituntut untuk tidak sering keluar rumah atau di rumah saja, Ustaz. Karena itu, saya berencana ingin nazar dengan akhwat melalui video call dulu sementara. Sebelum disempurnakan, datang ke rumah akhwat tersebut jika kondisi sudah normal. Bagaimana hukumnya, Ustaz, nazar melalui video call? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khairan wa fikum barakallahu. Anda belum bisa nazar dengan mendatangi rumahnya langsung, tapi nadornya via online. Yang boleh kami sarankan sebaiknya ditunda saja ya. Karena kalau nador pakai video call, barangkali untuk pertama kelihatannya punya alasan, tapi biasanya nanti akan nyambung yang kedua. Nah, itu yang kami khawatirkan, sehingga kita sarankan sebaiknya ditunda saja. Semoga nanti Anda punya kelonggaran untuk mampir ke rumahnya dalam rangka nadhar resmi dan bertemu dengan ayahnya. Wallahu alam. Baik, coba kita angkat penelpon berikutnya. Silahkan, dengan siapa, di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini dari Bapak Ahmad dari Nganjuk. Silakan, Bapak. Ini Mas Ahmad. Pak Ade saya kan dia membeli bawang merah pada waktu panen dengan kuantiti yang banyak. Dengan? Sekitar 20 ton. Oh, Masya Allah. Dengan jumlah yang banyak. Jumlah yang banyak. Kemudian disimpan atau ditimbun selama ya 5 bulan lah, 6 bulan sampai 5 bulan ya. Kemudian pada setelah ditimbun, pada waktu mau tanam balik, itu baru dikeluarkan, baru dijual. Harganya pun juga sangat tinggi. Pada waktu pembelian waktu panen sekitar 12.000 ataupun 10.000, kita membeli dengan harga borong. Kemudian kita jual setelah kita timbun 6 bulan sekitar 45.000 ataupun 50.000 per kilo. Tapi ini untuk dijadikan bibit untuk ditanam kembali. Nah, yang saya tanyakan, apakah ini termasuk penimbunan atau ikhtikar yang diharamkan? Baik. Nah, itu saja, Ustaz. Nah, Mbak. Cukup, Bapak? Ya, itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wa jazakumullahu khairan. Di antara syarat ikhtikar yang terlarang, pertama, yang ditimbun, di antara bentuk penimbunan yang terlarang adalah yang pertama, yang ditimbun itu objek yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Sehingga ketika barang itu ditimbun, maka bisa menyebabkan kesulitan di tengah masyarakat. Misalnya beras, atau BBM, atau misalnya apalagi minyak. Orang akan mendapatkan kesulitan jika masyarakat menimbunnya. Tapi kalau dia bukan termasuk bahan makanan pokok, sehingga orang tidak banyak mencari meskipun ditimbun, insya Allah tidak masalah. Yang kedua, dia ditimbun dalam rangka untuk melakukan monopoli. Jika dia menimbun karena misalnya belum butuh, atau apa misalnya nanti butuhnya adalah saat musim tanam, insya Allah diperbolehkan. Tapi kalau monopoli misalnya, ini dibuat sulit dulu biar masyarakat butuh, nah nanti saya akan menjadi penguasa tunggal, maka di posisi ini berarti penimbunan yang tujuannya untuk memonopoli hukumnya tidak diperbolehkan. Dan wallahu ta'ala alam, kalau kami perhatikan dari apa yang tadi Anda sampaikan, insyaallah untuk bawang merah jika ditimbun itu tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, dalam arti kelimpahan bawang juga masih banyak. Sekalipun paman Anda menimbun sekian ton, di tempat lain juga masih banyak bawang-bawang yang beredar di pasaran. Insyaallah penimbunan seperti ini tidak sampai pada kondisi yang terlarang. Dan jika tujuan menimbun itu karena saya butuhnya adalah nanti waktu musim tanam ulang akan saya jual, berarti waktu panen belum langsung dijual, wallahu ta'ala alam, insyaallah diperbolehkan. Sedangkan masalah harga kembali kepada kondisi yang ada di masyarakat, naik dan turunnya itu di luar kemampuan kita sehingga kita boleh menjual dengan harga yang lebih mahal. Wallahu alam. Baik, coba kita angkat satu penelpon lagi. Silakan, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan nama Om Ustaz di Bekasi. Silakan, Pak. Saya punya masalah muamalah yang perlu saya tanyakan. Jadi ceritanya saya ini bikin suatu perusahaan, waktu itu diajak oleh kakak ipar saya. Terus waktu itu memang kita nggak ada hitam dan putih untuk pembagian hasil, tapi pernah beliau menyebutkan akan suatu saat nanti akan diberikan hasilnya. Nah, setelah berjalan bertahun dan perusahaan itu ada untungnya, saya itu hanya diberikan ibaratnya cuma uang kerja saja gitu. Setelah saya minta, saudara saya ini mengingkari, perusahaan tidak pernah menjanjikan bagi hasil dan lain-lain. Nah, karena perusahaan yang kelola saya, bolehkah saya mengambil jatah, maksudnya yang dijanjikan itu, tanpa sepengetahuan beliau? Itu saja. Nah, itu saja, Ustaz. Baik, cukup pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala alam, ini masalah baru bagi saya dan saya belum pernah mendapatkan informasi atau keterangan para ulama sekitar masalah ini, sehingga saya belum bisa memberikan jawaban. Mungkin Anda bisa tanyakan terlebih dahulu ke Ustadz Erwandi atau Ustadz Arifin Batri atau Ustadz yang lainnya, sambil kita akan pelajari kira-kira seperti ini diperbolehkan ataukah tidak. Wallahu alam. Tayyib, coba kita bacakan pertanyaan melalui WA. Dari Saiful, pemirsa fanspage Masjid Pogung Raya di Tabalong, Kalimantan. Ustadz, kami berjualan solar eceran ilegal, yang mana pembelian solar tetap di SPBU. Cuma setiap 20 liter jeriken ada komisi 5.000 untuk setiap petugas SPBU-nya, dan juga dapat solarnya dari sisa-sisaan truk tangki solar. Bagaimanakah hukum usaha tersebut, Ustadz? Apakah syubhat? Jazakallahu khairan, Ustadz. Wallahu ta'ala alam, jika memang ini melanggar aturan yang berlaku di negara, Anda tidak boleh lakukan ya. Karena itu lakukan yang legal, yang resmi, insya Allah itu lebih menenangkan, agar Anda tidak perlu melakukan riswa, tidak perlu melakukan sogok, ngasih tips kepada karyawan di pom bensin dan seterusnya. Karena itu kita sarankan sebaiknya buat yang lebih terbuka, bila perlu izin ya Anda ajukan izin, insya Allah itu lebih berkah. Nah, untuk masalah pendapatannya apakah halal atau haram, karena Anda jualan solar, kemudian konsumen Anda beli dari Anda dan Anda mendapatkan keuntungan di situ, wallahu alam, kalau dari sisi status hartanya insya Allah halal, karena yang Anda lakukan adalah jual beli real, jual beli benda yang halal dan Anda mendapatkan uang. Cuman yang jadi masalah, ketika jual beli Anda halal tapi Anda melakukan pelanggaran terhadap undang-undang, maka itu ada kesalahan tersendiri dan bisa jadi berdosa disebabkan karena melakukan pelanggaran, apalagi ditambah dengan adanya tips dan seterusnya. Dalam rangka untuk semakin menambah keberkahan dari usaha Anda dalam mencari yang halal, maka kami sarankan sebaiknya dilakukan perbaikan. Wallahu a'lam. Tayyib, kita angkat penelpon berikutnya. Silakan dengan siapa, di mana? Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Saya Udin dari Tangerang Selatan. Silakan. Mau bertanya dua hal. Yang pertama, bagaimana mengambil hasil dari BPJS Ketenagakerjaan? Dan yang kedua, saya telah membeli sebuah HP dari lembaga pegadaian. Nah, itu hukumnya bagaimana, Ustaz? Yang dimaksud mengambil hasil BPJS gimana, Pak? Mengambil hasil BPJS Ketenagakerjaan. Berarti Anda gunakan untuk berobat? Ya, Ustaz. Atau ditarik, Ustaz. Ditarik total? Iya, Ustaz. Baik, yang kedua tadi? Kalau yang kedua, Ustaz, jadi saya telah membeli sebuah HP di lembaga pegadaian. Nah, harga HP tersebut lebih murah dibanding harga pasaran. Kemudian saya coba tanyakan kepada lembaga tersebut bahwa apakah pemiliknya ridho untuk dijual HP tersebut dan apakah hasilnya ini telah dilunaskan utangnya. Dan lembaga tersebut menjawab iya. Nah, itu gimana hukumnya ya Ustaz? Apakah halal jual beli saya antara lembaga itu, Ustaz? Baik, cukup Bapak? Ya, cukup Ustaz. Jazakallahu khairan. Wajazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk BPJS Ketenagakerjaan, jika Anda di posisi menganggap bahwasanya BPJS itu bermasalah karena ada ghorornya, maka yang boleh Anda ambil hanya senilai premi, tidak boleh lebih dari itu. Sehingga Anda bisa tanya kepada bagian keuangan atau yang berwenang dalam masalah ini di perusahaan Anda, premi Anda tiap bulan berapa? Misalnya premi Anda tiap bulan adalah 50.000. Berarti tinggal di total saja, saya sudah bayar premi selama sekian tahun dan belum pernah saya pakai. Pada waktu Anda mau mengambilnya, Anda hanya boleh mengambil senilai premi yang dibayarkan. Itu jika kita di posisi mengambil pendapat bahwa BPJS hukumnya bermasalah. Tapi kalau Anda mengambil pendapat bahwa BPJS hukumnya diperbolehkan, dan ini pendapat sebagian asatidah, maka tidak perlu ada persyaratan Anda harus mengambil pokoknya saja, karena di posisi ini, kalaupun ada ghoror, ditutupi dengan kas negara. Wallahu ta'ala alam. Intinya ada khilaf dalam masalah ini. Dan misalnya Anda lebih memilih sikap hati-hati, ya, berarti kami sarankan cukup mengambil senilai premi yang sudah pernah dibayarkan. Selanjutnya, mengenai beli HP di pegadaian, pada asalnya memang tidak kita sarankan, karena kondisi barang seperti ini sangat rentan dengan unsur kedzaliman. Anda beli HP-nya insya Allah tidak ada transaksi riba. Cuman masalahnya ini adalah eksekusi untuk transaksi riba yang dilakukan antara pihak pegadaian dengan nasabah. Nah, sehingga ketika nasabah nggak bisa bayar utang, lalu barang itu dilelang, nah kemudian dipakai untuk menutupi utangnya, kita tidak tahu apakah nasabah ini ridho atau tidak. Makanya kami sangat sarankan, mungkin akan lebih baik jika kita menghindarinya. Dan meskipun harganya lebih murah, insya Allah kalaupun dapat harga lebih murah, tidak berarti itu akan menambah penghasilan dan pendapatan kita atau menambah rezeki kita. Wallahu ta'ala alam. Baik, silakan. Dari pemirsa AMB Official, Rizki di Sleman. Apakah jika si pemberi hutang tidak ridho sejak awal akad dengan adanya pengembalian lebih, bisa menjadikan kelebihan tersebut bukan riba karena yang berhutang ngotot memberikan pengembalian lebih, Ustaz? si penerima utang, dia tidak bersedia untuk memberikan kelebihan. Jika di awal ya ada kesepakatan, kamu kalau utang ke saya nanti kamu harus ngasih kelebihan sekian, dan dia tetap utang, dia tetap utang terlepas ridho atau tidak, maka dia berarti menyepakati hal itu. Karena kalau dia tetap utang padahal dia masih punya pilihan antara utang dan tidak, tapi dia lanjutkan tetap utang, maka dia dianggap menyepakati kesepakatan itu. Tapi kalau di awal gak ada kesepakatan, kemudian pada saat mau mengembalikan, pihak pemberi utang meminta ada kelebihan dan Anda sudah menolak tapi tidak dikabulkan, maka Anda tidak menanggung dosa, dan yang menanggung dosa adalah pihak yang meminta riba. Wallahu a'lam. Baik, coba kita angkat penelpon berikutnya. Silakan, dengan siapa di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bawa di Surabaya, Ustaz. Silakan. Afwan Ustaz, mohon penjelasan masalah penggunaan OVO atau GoPay. Karena ada pemikiran kami yang kami terima itu tidak diperbolehkan atau haram ya Ustaz, tapi ada juga yang berpendapat, ada saudara yang berpendapat bahwa penggunaan GoPay, kalau misalnya kita butuh penggunaan, katakanlah 100 ribu, kita isi 100 ribu, digunakan, apakah boleh begitu Ustaz? Baik, cukup Ibu? Sama ini Ustaz, kalau misalnya kami ini mendapat kiriman makanan atau barang, tapi yang dibeli dengan OVO atau GoPay, apakah boleh kita terima ya Ustaz? Anda hanya menerima kiriman ya, bukan pembelinya. Ini sama, ada satu lagi kemungkinan, kalau misalnya kita bersama-sama keluarga besar, kan ada, masih ada saudara yang menggunakan OVO atau GoPay Ustaz, dengan pemikiran itu diperbolehkan. Sementara pada saat kita beramai-ramai, ayo beli rame-rame, terus ternyata yang bagian beliin mereka pastinya OVO atau GoPay itu Ustaz, apakah diperbolehkan kita ikutan bareng-bareng beli gitu Ustaz? Baik, cukup. Jazakumullahu khairan. Bagaimana hukumnya OVO atau GoPay? Betul sekali bahasanya para asatidah berbeda pendapat dalam masalah ini. Sebenarnya kalau OVO dan GoPay-nya enggak ada masalah. Yang bermasalah adalah diskon yang disediakan oleh pihak OVO maupun GoPay jika belanja menggunakan payment melalui OVO atau GoPay. Nah, diskonnya ini apakah riba ataukah tidak? Ada dua pendapat. Sebagian berpendapat itu riba. Dan nampaknya ini adalah pendapat banyak sekali asatidah. Mayoritas asatidah mengatakan kalau ini riba. Pendapat yang kedua mengatakan ini bukan riba. Dan ini pendapat sebagian dari asatidah yang ada di Indonesia. Karena itu wallahu taala alam. Masalah penggunaannya untuk secara pribadi saya menyarankan sebaiknya tidak digunakan selama kita masih memungkinkan untuk menggunakan yang tunai. Sehingga jangan gunakan OVO maupun GoPay jika di situ ada diskonnya. Kalau enggak ada diskonnya silahkan. Bagaimana kalau kita mendapatkan kiriman makanan tapi dia dibelanjakan dari pembayaran melalui OVO atau GoPay? Pada asalnya yang bertanggung jawab adalah yang bertransaksi, dan Anda tidak bertanggung jawab dalam masalah ini. Makanan yang Anda terima halal dan itu tidak ada hubungannya dengan riba, OVO atau GoPay. Karena realitanya begini ya, si A beli dan dia beli itu transaksinya adalah ke warung, tapi dia minta kepada pihak ojek atau pihak Grab untuk ngambilkan kemudian ngantar ke tempat Anda. Nah, pembelian ini kan tidak ada akad ribanya. Akad ribanya terjadi pada saat pembayaran jasa, lalu ada potongan karena dia menggunakan OVO atau GoPay. Artinya uang ini atau makanan ini dibeli dengan cara halal lalu dikirimkan kepada Anda, sehingga Anda mendapatkan hadiah dengan cara yang halal. Karena itu insya Allah makanan ini statusnya tetap halal, terlepas dari teman Anda membelinya pakai GoPay ataukah OVO atau beli dengan cara tunai. Wallahu a'lam. Sedangkan ketika Anda diajak untuk beli bareng-bareng, ya Anda arahkan untuk tunai. Tapi kalau ternyata yang membelikan mereka, itu urusan mereka. Baik, kita coba angkat penelpon berikutnya. Silahkan, dengan siapa, di mana? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Fitri dari Tangerang Selatan. Mau tanya Pak Ustaz, kalau silahkan. Seandainya tadi saya dengar mengenai warisan, warisan rumah. Warisan rumah ini ada dua. Yang satu ditempatin dengan orang tua, yang satunya lagi dikontrakin, tapi dikontrakinnya dengan salah satu ahli waris. Itu gimana Pak Ustaz ya hukumnya? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau suami istri yang sudah pisah, harta gonogininya itu misalnya pada waktu mau pisahnya itu si istri sudah rela nggak mau apa menuntut harta gonogini, tapi setelah bertahun-tahun ternyata rumah itu yang milik suami, yang mantan suaminya itu mau dijual, tapi ternyata di sertifikatnya itu ada tulisan kalau milik rumah itu berdua gitu loh. Jadi harus ada surat dari istri bahwa dia merelakan rumah itu gitu. Itu gimana hukumnya Pak Ustaz ya? Baik. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Nah. Makasih, jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, warisan dalam bentuk rumah yang satu ditempati, yang satu dikontrakkan, sedangkan yang kontrak adalah ahli waris sendiri. Bagaimana hukumnya? Hukumnya boleh. Cuman kalau Anda tanya bagaimana perhitungannya, yang perlu dilakukan lebih awal adalah membagi jatah masing-masing. Misalnya di situ ada 5 ahli waris, ibu sebagai istri mayit, kemudian 4 anak. Ditentukan dulu, ibu dapat 1/8, kemudian sisanya untuk anak, yang laki-laki dapat 2, yang perempuan dapat 1. Setelah ditentukan, dikonversi ke persentase. Ibu punya sekian persen, anak laki-laki punya sekian persen, anak perempuan punya sekian persen. Nah selanjutnya, untuk yang ditempati kan tidak bayar ya. Yang ditempati tidak bayar, bisa jadi Anda sebagai salah satu ahli waris menempati rumah itu padahal ada hak saudara Anda. Nah, selama mereka ridho, Anda tinggal di situ bersama ibu dan mereka tidak nuntut apapun, ya silakan ditempati. Rumah yang kedua dikontrak oleh salah satu ahli waris dengan akad kontrak, berarti dia harus membayar. Nah, saat dia membayar, maka hasil pembayaran kontrakan tadi dibagikan ke semua ahli waris sesuai dengan persentasenya. Dengan cara itu insya Allah akan cukup adil dalam membagi masalah ini. Kemudian yang kedua, masalah gonogini. Pada asalnya dalam Islam tidak ada gonogini. Sehingga dalam Islam harta istri milik istri, harta suami milik suami. Kalaupun dicampur, boleh-boleh saja ada pencampuran seperti itu. Namun ketika mereka berpisah, maka harta yang dicampur tadi nanti diurai lagi. Kira-kira porsi istri berapa persen, porsi milik suami berapa persen. Nah, setelah itu dipisahkan sesuai dengan persentase yang dimiliki. Sehingga dalam kasus ini, rumah yang di situ di sertifikat tertulis suami istri. Maka yang jadi pertanyaan adalah, rumah ini dibeli melalui dana siapa? Kalau istrinya sama sekali tidak punya peran, karena dulu adalah ibu rumah tangga, berarti rumah ini dibeli murni dari dana suami. Maka selanjutnya dia jadi milik suami. Jika pihak BPN atau yang berkepentingan dalam masalah ini meminta ada kerelaan dari pihak istri untuk menjualnya dan dia tidak ngambil gonogini, maka sang istri wajib mengizinkan. Kenapa? Itu bukan rumahnya, itu rumah suaminya. Dia buat surat pernyataan saya izinkan. Tapi kalau itu masih ada sangkut paut hak dengan dia, maka istri boleh minta sesuai dengan jatah yang dia miliki. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Silakan. Dari Lama Taji di Purwokerto, pemirsa Niaga TV. Ustadz, di antara penerima zakat mal adalah untuk fisabilillah. Apa artinya fisabilillah? Apakah para pengajar agama? penggiat dakwah atau media dakwah juga termasuk dari fisabilillah. Di antara penerima zakat mal adalah fisabilillah. Apa makna fisabilillah? Makna fisabilillah yang paling termaktub dalam teks ayat adalah jihad. Sehingga yang pertama yang diprioritaskan fisabilillah adalah jihad fisabilillah. Kemudian yang kedua, ada sebagian ulama yang mengatakan termasuk yang boleh menerima atas nama fisabilillah adalah orang yang mau berangkat haji. Dan ini pendapat sebagian ulama Hambali. Dan ada ulama yang mengatakan di antara fisabilillah adalah talibul ilmi syar'i, para penuntut ilmu syar'i, orang-orang yang sibuk mendalami agama. Karena di antara musuh Islam adalah orang-orang munafik atau orang-orang yang mau melakukan pendangkalan terhadap agama. Dan merekalah para pejuang-pejuangnya yang memberikan pengarahan kepada kaum muslimin agar tidak menjadi objek dan mangsa bagi para musuh Allah di kalangan orang munafik. Nah, saya tidak tahu apakah media juga bisa diarahkan ke sana, sehingga bolehkah zakat digunakan untuk membeli kamera atau beli laptop atau perlengkapan-perlengkapan untuk siaran. Wallahu ta'ala alam. Mungkin nanti bisa ditanyakan ke ustadz yang lain, atau berikan kami waktu dalam rangka untuk memahaminya lebih detail dalam masalah ini. Wallahu alam. Tayyib. Satu pertanyaan yang terakhir melalui telepon. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ibu. Ya. Anda sudah terhubung? Saya mau nanyakan Pak Ustaz. Teman saya kan berutang sama saya misalkan 5 juta. Lalu dia enggak bisa membayar sedangkan uang yang dipinjamkan itu adalah uang untuk dizakatkan gitu. Uang. Lalu boleh enggak disiasatilah atau dibuatlah skenario bahwa kita bayar zakatnya dulu sama dia, lalu nanti dia bayar utangnya langsung. Bisa enggak zakat kita seperti itu? Baik. Lalu yang kedua, di kampung saya itu biasa sebelum bulan puasa itu ada berdoa memanggil karib kerabat lah di sekeliling atau tetangganya untuk makan. Nah, itu kebiasaan di kampung. Apakah itu termasuk bid'ah atau gimana tuh Ustaz? Niatnya itu untuk termaaf-maafan sebelum bulan Ramadan gitu. Belum Ramadan masuk. Biasanya itu 15 hari sebelum Ramadan itu diadakanlah doa memanggil tetangga-tetangga atau kerabat yang lainnya makan bersama di rumah. Apakah itu termasuk bid'ah atau gimana? Ya Ustaz, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zakat tidak boleh dijadikan sebagai pembebas utang. Dalam arti begini, jika si A punya utang ke saya senilai 3 juta. Bulan Ramadan ini saya mau bayar zakat. Ketika saya total, zakat saya 3.200.000. Zakat saya bulan Ramadan ini 3.200.000. Nah, karena si A ini susah untuk bayar zakat, untuk bayar utang, dan saya sampaikan, saya tagih tapi dia menyatakan tidak mampu. Saya juga sudah melakukan verifikasi, memang dia betul-betul enggak mampu. Maka di posisi seperti ini, saya tidak boleh mengatakan kepada si A, ya sudah zakatmu saya anggap sudah lunas, atau utangmu saya anggap sudah lunas, karena saya punya kewajiban bayar zakat senilai 3 juta. Ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ulama sepakat ini tidak boleh, karena tidak ada bentuk memberikan zakat. Kan kamu tidak mengeluarkan sesuatu, tapi yang kamu lakukan adalah menghapuskan kewajiban utang. Sedangkan zakat itu harus ada ita'uz zakah, ada memberikan sesuatu yang dikeluarkan lalu diterima oleh fakir miskin. Karena itu kata Imam Abdullah bin Jibrin rahimahullah, tidak boleh ada perjanjian misalnya saya memberikan zakat kepada si A, tapi dengan kesepakatan nanti setelah kamu terima kamu harus lunasi utangnya. Perjanjian seperti ini batal, karena jika itu dilakukan maka yang terjadi adalah berarti dia sebenarnya mendapatkan manfaat dari zakatnya. Tapi kalau tidak ada perjanjian, Anda kasih zakat kepada dia 5 juta. Sudah ngasih zakat aja. Setelah itu ternyata dia gunakan zakat itu untuk menutupi utang Anda. Boleh Anda terima. Karena antara yang pertama dengan yang kedua terpisah, dalam arti tidak ada perjanjian. Wallahu ta'ala alam. Tapi kalau ada kesepakatan, begitu uang dikasihkan, langsung kita minta lagi tolong bayari utangmu, ini tidak boleh. Karena berarti dengan itu kita memanfaatkan zakat yang harusnya kita keluarkan. Selanjutnya untuk masalah doa berjamaah. Doa berjamaah, kita tidak menemukan dalil tentang masalah ini yang dilakukan di tanggal 15 Syakban atau menjelang Ramadan. Yang ada adalah doa ketika melihat hilal di awal bulan, baik bulan Ramadan maupun bulan-bulan yang lain. Sehingga yang kami ketahui tradisi ini hanya tradisi masyarakat, dan jika itu digabungkan dengan masalah agama ya tentu ini tidak benar, karena bedakan antara budaya yang itu tidak ada kaitannya dengan agama dengan urusan agama yang itu harus berdasarkan panduan dan dalil. Sehingga kita sarankan ibu barangkali tidak perlu mengikuti acara seperti ini, dan nanti bisa diarahkan kepada keluarga, acara seperti ini tidak ada dalam agama kita. Cukup kita berdoa kepada Allah dengan doa ketika melihat hilal, jika Anda bisa melihat hilal, dan kalau tidak cukup berdoa kepada Allah agar kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, dan itu tidak harus berjamaah. Wallahu ta'ala alam. Baik. Dari pemirsa NGO Official Gunawan di Purwakarta. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan mau bertanya tentang aplikasi Dinaran yang baru rilis di bulan ini. Aplikasi ini seperti nabung, tapi nilai uang yang ditabung setara dengan nilai emas. Dan disebutkan kurang lebih aplikasi ini adalah jual beli emas secara online. Tapi bentuknya ditabung dan bisa diambil kapanpun, tapi uang yang ditabung pada saat diambil akan sesuai harga emas yang terupdate, karena akad awalnya jual beli emas tapi tersimpan. Syukran Ustaz. Saya ada satu artikel dan kami sudah jadikan dalam bentuk video gambar ya. Kita edarkan di YouTube. Anda bisa buka di YouTube channel Aminur Baiz, judulnya jual beli emas virtual. Salah satu di antara bentuk jual beli emas virtual adalah tadi. Saya menaruh uang di bank atau misalnya di aplikasi tertentu. Misalnya senilai harga emas sekarang anggaplah 900 juta. Saya taruh 9 juta. Harga emas sekarang 900 ribu. Saya taruh 9 juta. Berarti saya punya 10 gram emas. Begitu saya taruh 9 juta, langsung dicatat 10 gram emas. Tahun depan saya mau ngambil uang saya. Harga emas sudah 1.500.000 tahun depan. Maka saya dikasih 15 juta. Padahal kemarin saya store-nya cuma 9 juta. Apa hukumnya ini? Ini riba fadl. Ini riba fadl. Kenapa riba fadl? Saya tidak menerima emas, sehingga tidak ada jual beli emas di situ. Emas itu hanya diasumsikan. Dan tidak ada jual beli yang diasumsikan. Anggap saja kamu sudah beli pasir ya, mana uangmu sini? Dan kamu tak catat pasir satu red. Pasirnya mana? Ini diasumsikan. Anggap saja kamu sudah beli pisang ya, pisang satu tandan. Mana uangmu sini? Simpan ya. Dicatat pisang satu tandan. Anggap kamu sudah beli tanah. Tanah sekian hektar. Mana uangmu sini? Catat tanah sekian hektar. Ini jualan apa yang kayak gini? Semuanya diasumsikan. Kenapa pilih emas, enggak pilih tanah? Kenapa pilih emas, enggak pilih pisang atau lombok? Kan sama saja, semuanya diasumsikan. Kalau semuanya hanya serba diasumsikan, saya beli lombok, diasumsikan, satu kintal lombok, harganya berapa? Sekarang lagi murah, terima duit, kita terus ditulis lombok satu kintal atas nama fulan. Nanti komoditas apa yang lagi murah? Oh, durian, ini mumpung lagi musim panen murah, tulis beli durian satu kontainer. Akhirnya nggak ada standar. Terus ketika saya mau ngambil barang itu, kita akan kesulitan. Ini saya berbicara untuk komoditas yang bukan ribawi. Durian, lombok itu kan bukan komoditas ribawi. Terus bagaimana ini? Ini bukan jual beli, barangnya tidak ada. Barangnya tidak ada, uangnya sudah diterima. Dan itu bukan jual beli salam. Karena nanti yang diharapkan oleh pihak pembeli, konsumen, bukan barang-barang tadi, bukan emas, tapi yang diharapkan adalah ditarik dalam bentuk uang. Cuman dia diasumsikan senilai dengan ini. Sehingga yang saya pahami, untuk software yang saat ini sedang viral, wallahu ta'ala alam, tidak ada jual beli emas di sana, hanya diasumsikan, dan pada saat pengguna itu menarik dana, misalnya dia waktu store 10 juta, dia tarik harga emas karena naik jadi 11 juta. Lo tambahan 1 juta itu duit siapa? Padahal kita storekan cuma 9 juta. Tapi kita tarik jadi, misalnya kita store 9 juta, kita tarik jadi 11 juta. Yang 2 juta duit siapa? Nah, karena tidak jelas seperti ini, kita tidak memberikan rekomendasi sampai ada perbaikan. Kecuali jika ada emas riil. Ada emas riil. Kalaupun ada emas riil, maka harus ada serah terima. Sehingga pada saat Anda misalnya beli satu koin dinar, harganya 3 juta. Anda serahkan 3 juta, Anda dapat satu koin dinar. Nah, selanjutnya Anda simpan kembali di tempat orang itu, silahkan. Tapi emas ini harus dijaga. Itu milik Anda. Kalau ada pembeli yang lain, jangan serahkan emas yang sama. Kalau diserahkan emas yang sama, berarti emas yang nilainya 3 juta itu bisa mewakili 30 juta. Karena untuk mewakili 10 orang. Itu kan cara jual beli emas di sebagian lembaga ribawi ya. Datang nasabah pertama, saya mau beli emas, tunjukkan emasnya. Ini emas Bapak, baik titipkan ke kami Pak. Uang diterima, emas diterima. Yang nerima pihak lembaga ini. Orangnya pulang, cuma dicatat dapat emas sekian. Datang nasabah yang kedua, saya mau beli emas. Yang ditunjukkan emas yang sama. Ini emasnya, uangnya kami terima. Baik, sekarang emasnya tolong dititipkan kembali ke kami. Dititipkan kembali. Orang ketiga, sama juga, ditunjukkan emas yang sama. Ini apa-apaan? Dan itu masuk dalam unsur penipuan. Karena kalau saya beli tanah, setelah saya bayar, pemiliknya menjual ke tempat yang lain dengan tanah yang sama. Kalau saya tahu, saya berhak untuk menuntut dia karena dia telah melakukan penggelapan aset yang saya miliki. Wallahu ta'ala alam. Sehingga kita sarankan ini harus dilakukan perbaikan dulu agar lebih sesuai syar'i, karena tidak ada riba yang menguntungkan dalam masalah ini. Kalaupun Anda menganggap ini menguntungkan, ini adalah kebangkitan ekonomi Islam, apa justru tidak sebaliknya, ini adalah pelanggaran dalam syariat Islam. Dan kita selalu sarankan sebisa mungkin menggandeng para asatidzah yang mereka berkompeten dalam masalah ini, apalagi di urusan halal haram, sehingga Anda bisa pastikan transaksi yang Anda lakukan adalah transaksi yang bebas dari perbuatan riba maupun perbuatan haram yang lainnya. Baik. Satu pertanyaan yang terakhir melalui WA dari Nur Hadi di Lumajang, pemirsa Fastabiqul Khairat. Bismillah. Ustaz, yayasan kami dapat amanah menyalurkan zakat mal. Tapi kami utamakan bagi ikhwan yang sudah mengaji. Ada sebagian ikhwan yang kondisinya dia punya aset rumah dan mobil, tetapi pendapatan sekarang tidak mencukupi. Apakah layak mendapat zakat mal. Memiliki rumah dan mobil, tapi pendapatan tidak mencukupi. Apakah layak dapat zakat mal? Barangkali kalau di kondisi kita belum bisa dianggap sebagai orang miskin. Sehingga dia kalau dalam kondisi seperti ini ya, silakan jual mobilnya atau jual aset yang lain untuk menutupi kebutuhannya. Sehingga jangan dia pertahankan asetnya sementara kebutuhannya ditutupi dengan zakat minta orang lain. Karena mobil di negara kita itu termasuk barang tersier ya, barang mewah. Beda kalau di Saudi. Di Saudi punya mobil itu hal yang biasa. Sehingga orang gak punya mobil terhitung miskin. Dia berat dapat zakat. Bahkan punya mobil yang misalnya kurang bagus, kemudian pendapatannya kecil, dia bisa dikategorikan sebagai orang miskin dan layak dapat zakat. Karena mobilnya ini kalaupun dijual mungkin gak cukup untuk menutupi kebutuhannya, dan di samping itu susah untuk dijual. Wallahu ta'ala alam. Tayyib, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai kajian di pagi hari ini. Dan selanjutnya kami haturkan jazakumullahu khairan. Terima kasih banyak bagi para pemirsa ANB Official maupun media-media yang merilai dari ANB Official. Kami haturkan semoga dukungan Anda, baik dukungan moral maupun materi, bisa memberikan manfaat bagi channel ANB Official dan bermanfaat bagi masyarakat. Juga tidak lupa kita ucapkan jazakumullah khairan, terima kasih banyak kepada Niaga TV terutama yang telah merilai kami melalui satelit sehingga bisa dijangkau oleh kaum muslimin yang menggunakan parabola. Mereka bisa nonton walaupun mereka berada di tempat yang sinyal selulernya cukup, sinyal handphonenya cukup lemah. Dan kita juga tidak lupa mengucapkan jazakumullah khairan kepada segenap kru media sunnah yang merilai. Ada banyak sekali media-media yang merilai acara ini, baik Fastabiqul Khairat Lumajang, kemudian Sabda TV, ada Surabaya Mengaji, kemudian ada Mumtaz TV Lamongan, dan beberapa media yang lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu-satu. Semoga ini bagian dari perpanjangan tangan kita untuk bisa berbagi dalam kebaikan. Semoga Allah Ta'ala menerima setiap amal soleh yang kita lakukan, dan Allah jadikan ini sebagai tabungan pahala yang bisa kita petik hasilnya kelak di hari kiamat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.